bisnis, pemerintah telah menahan lebih dari 2.000 kontainer besi tua di Tanjung Priok selama hampir satu bulan akibat adanya sejumlah kecil kontainer yang dinilai mengimpor limbah B3. Pengusaha menyayangkan penahanan ini karena besi tua merupakan bahan baku peleburan baja yang saat ini 70%-nya masih harus diimpor. Dampaknya, industri baja yang mempekerjakan lebih dari 30.000 karyawan terancam lumpuh. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanadi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda? Ya itulah ya, sebenarnya kita ini terlalu banyak menggampangkan sesuatu ya. Satu juga mengenai B3 itu juga kita nggak jelas. Menteri Lingkungan itu sebenarnya menafsirkan B3 itu kayak apa sih? Itu ya menurut saya yang nggak betul, karena dia itu berlebih-lebihan menafsirkan B3 daripada yang namanya scrap besi itu. Apa mengenai abu, mengenai kotoran itu, namanya scrap, namanya besi tua, tentu aja ada kotoran-kotoran itu. Tapi kan ada satu ambang batas yang bisa yang memang ditoleransikan di seluruh dunia. Tapi kalau kita mau mikir aturan sendiri-sendiri karena kepintaran kita, karena sok-sok kita NGO paling pintar mengenai lingkungan, ya rusak negara ini dibikin. Dan juga tidak bisa kalau ada dua beberapa yang salah, perusahaan yang salah, itu saja ditindak. Tapi jangan semua ikut jadi korban begitu pengusaha-pengusaha yang lain itu, ya toh. Masa 130 yang terjadi, sudah itu mau ekspor 2.500, ya mungkin 2.000 yang sisanya itu malah baik. Kan itu dirugikan semua orang karena you generalisasikan semua. Saya pikir Menteri Kungkat, terutama asisten siapa itu, saya pikir otaknya mesti dicuci juga. Jangan sok ngerti. Karena dia itu membanding-bandingkan kita dengan negara-negara lain yang kita juga nggak, dia punya kriterianya juga nggak jelas. Ya nama aja scrap. Scrap itu tentu aja mesti ada debu lah, ada kotoran lah, ada apalah. Itu tambang batas itu kan tinggal di diskusi yang mana ambang batas yang boleh dan tidak boleh. Kan dulu mereka pakai surveyor lah, pakai apalah. Ada tentu satu dua pengusaha yang nggak beres. Itu yang ditindak, jangan generalisirkan semuanya itu. Kita ini saya nggak ngerti lah, mungkin menterinya baru ya nggak ngerti soal juga mengenai lingkungan yang diangkat menteri yang nggak jelas juga kita mengenai lingkungan itu. Jadi saya nggak ngerti lagi Republik lo ini. Semua mau-maunya sendiri daripada pejabat-pejabat itu aja menentukan maunya kriteria apalah. Jadi secara detail apa barang-barang itu, bagaimana caranya, bagaimana di dunia dan lain-lain itu terjadi. Semua pakai surveyor, pakai apa juga, kenapa dia boleh. Kenapa kalau kita menemukan sesuatu, tidak orang itu aja yang ditindak. Kenapa mesti semua yang mesti diri ekspor dan lain-lain. Nah, untuk pemeriksaan barang di pelabuhan oleh Bea Cukai saat ini bagaimana Pak? Apakah cukup efektif dan efisien? Iya, tentu nggak efektif, karena semua ini kita masih begitu banyak kekurangannya. Tapi ini kan semua genit-genit sendiri. Itu sebenarnya ya, barang-barang import kalau ada apa-apa itu ada timnya, yang dipimpin oleh Menteri Perdagangan. Sama dia keuangan, sudah itu ada perindustrian, yang urusan pertanian, yang urusan lingkungan hidup, ada dengan lingkungan hidup. Itu yang mereka harus selesaikan kriteria itu. Jangan dia putuskan sendiri-sendiri karena dia punya kuasa aja. Cuma tekan-tekan surat, orang lain yang dirugikan. Sudah itu dia ketawa-ketawa, senang gitu. Itu yang menurut saya nggak beres itu pejabat yang kayak gituan. Itu bisa dipecat menurut saya. Jangan malah dikasih hati dia supaya dia paling hebat semuanya yang mengganggu akhirnya ekonomi kita secara nasional. Demikian Sofyan Wanadi, saya Dona Oriza.